إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam kajian kitab Riyadhus Salihin min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasiah. Pembahasan kita yang terakhir masih pada bab tentang pola hidup zuhud dan tidak mencintai kepada dunia serta anjuran agar seorang hamba di dalam dunia ini dia mengambil dari dunia seperlunya untuk kehidupannya dan keperluannya di dunia ini. Hadis yang terakhir yang kita bahas adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah pada suatu ketika, pada suatu hari beliau bersama para sahabat beliau melewati sebuah pasar. Para sahabat-sahabat beliau berada di sisi kanan dan kiri beliau. Lalu kemudian di situ beliau melewati seekor anak kambing yang mati. Anak kambing tersebut kecil telinganya. Sehingga Nabi alaihissalam kemudian mengambil dan memegang anak telinga kambing kecil tersebut. Lalu kemudian beliau bersabda, ayyukum yuhibbu an yakuna hadza lahu bidirhamin. Siapakah di antara kalian yang mau bangkai anak kambing ini satu dirham baginya? Dia membeli dengan satu dirham. Maka para sahabat radhiyallahu anhum menjawab, man yuhibbu annahu lana bi syai'in wa ma nasna'u bihi. Kami tidak menghendaki, kami tidak menginginkan anak kambing ini untuk kita bayar dengan satu dirham. Untuk apa? Apa yang kita bisa buat dengan anak kambing ini? Lalu kata Nabi alaihissalatu wassalam, atuhibbuna annahu lakum. Apakah kalian mau bangkai anak kambing ini untuk kalian dikasih dengan cuma-cuma? Maksud beliau. Kalau para sahabat berkata, wallahi lau kana hayyan kana aiban. Demi Allah, seandainya kambing ini hidup atau anak kambing ini hidup, maka dia adalah anak kambing yang cacat. Annahu asak, karena kecil telinganya. Fakaifa wa huwa mayyit. Maka bagaimana? Apa yang diperbuat dia ketika dia menjadi bangkai ini? Kemudian kata Nabi alaihissalatu wassalam, fawallahi, demi Allah, la dunya ahwanu ala Allah min hadza alaikum. Demi Allah, sesungguhnya dunia ini lebih hina bagi Allah daripada ini atau benda ini bagi kamu sekalian. Jadi kalau kalian merasa bahwa ini adalah benda yang hina, bangkai kambing, anak kambing inilah hina, maka dunia bagi Allah Ta'ala lebih hina daripada apa yang kalian merasa hina terhadap anak kambing atau bangkai anak kambing tersebut. Dan ini menunjukkan perumpamaan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dunia ini, dan bahwasanya dunia ini adalah sesuatu yang hina. Maka dari itu alangkah hinanya orang-orang yang mengejar dunia ini, mengejar dunia yang fana ini untuk mengumpulkan harta, untuk kemudian mencapai kekuasaan atau yang lainnya dari urusan-urusan duniawi. Makanya kata Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah ta'ala, kata beliau, inna dunya nadlatun, sesungguhnya dunia ini adalah sesuatu yang sangat hina. Wahiya ila kulli nadlin amyalu, dan dunia ini adalah menjadi sesuatu yang disgemari oleh orang-orang yang hina. Wa andalu minha, dan lebih hina dari dunia ini, kata beliau, adalah man akhadaha bighairi haqqiha, orang yang mengambil dunia ini tanpa haknya. Wa talabaha bighairi wajhiha, dan dia mengejar dunia ini tidak dengan yang sebenarnya. Wa wada'aha fi ghairi sabiliha, dan dia meletakkan dunia ini bukan pada jalannya. Ini perkataan salaf. Dan bagaimana mereka terhadap dunia? Ya. Maka tidak ada orang yang mengejar dan menjadi hambanya dunia kecuali adalah orang-orang yang hina. Orang-orang yang hina. Wal'iyadzu billah. Na'udzubillahi min dzalik. Hadis yang baru kita dengar atau yang telah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu memberikan pelajaran kepada kita tentang seyogianya bagi orang berilmu untuk mengingatkan kepada manusia, juga para da'i, para mubaligh, mengingatkan manusia tentang hinanya dunia ini. Ya, dan agar tidak menganjurkan mereka untuk tidak mengejar dunia ini, tidak mengambil dari dunia ini kecuali seperlunya. Dalam perjalanan hidupnya menuju akhiratnya, itulah yang akan bermanfaat dari dunia ini bagi orang yang mengambilnya dengan sebenarnya, dengan secukupnya, yang tidak melalaikannya dari mengingat Allah. Dunia yang tidak menjadikan dia terfitnah, ya, untuk menjual akidahnya, menjual agamanya karena dunia. Ya. Kemudian juga diambil dari hadis ini bahwa dunia ini di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ada sesuatu yang sangat hina. Tidak ada artinya. Sebagaimana seorang menganggap hina terhadap bangkai kambing yang cacat, maka dunia itu lebih hina dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala daripada seorang memandang bangkai anak kambing yang cacat, yang disebutkan dalam hadis ini, dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kemudian bahwa memberikan perumpamaan dalam menjelaskan, dalam memberikan pencerahan, ini adalah bagian dari metode yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Al-Qur'anul Karim telah mengajarkan bagaimana kita memberikan perumpamaan-perumpamaan untuk mendekatkan pemahaman dan agar orang yang diajak bicara paham tentang apa yang disampaikan kepadanya. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat bernama Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة بالمدينة. Pernah aku berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di salah satu tempat di kota Madinah. Fastaqbalna Uhudun, fastaqbalana Uhud. Maka gunung Uhud pun berada depan kami. Faqal, maka Nabi SAW berkata, Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, Qultu labbaika ya Rasulullah. Aku menjawab, Labbaik, wahai Rasulullah. Faqal, Ma yasurruni anna indi mithla Uhudin hadha dhahaban tamdi alayya thalathatu ayyamin wa indi minhu dinar illa shay'un ursiduhu lidainin. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wahai Abu Dzar, labbaik, kata Abu Dzar. Kata beliau, aku tidak menghendaki, ya, seandainya aku ini memiliki emas sebesar gunung Uhud, aku tidak menghendaki emas itu berada padaku selama 3 hari. Walaupun sedikit, walaupun 1 dinar, aku tidak menghendaki tersisa dari emas itu lebih dari 3 hari. Artinya beliau menunjukkan bahwa beliau akan menginfakkannya semua. Kecuali, kata beliau, illa syai'un ursiduhu lidainin. Kecuali sedikit aku sisihkan untuk mungkin suatu saat untuk membayar hutang. Illa an aqul bihi fi ibadillahi hakadha wa hakadha wa hakadha. Melainkan, yakni jika harta itu ada padaku, aku akan, yakni memberi. Beliau kemudian menyebutkan bahwa beliau memberi, ya, kepada hakadha wa hakadha wa hakadha. Artinya, beliau akan memberikan sedekah dari harta tersebut, dari emas tersebut. An yamini wa an shimalihi. Beliau menyebut demikian di sebelah kanan, kiri kanannya dan sebelah kirinya. Wa an khalfi, demikian pula di belakang beliau. Thumma sarafa qal. Kemudian beliau SAW melanjutkan jalan perjalanannya. Beliau melanjutkan jalannya. Faqala, lalu beliau berkata, Innal aktsarina humul aqalluna yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang banyak mengumpulkan harta, mereka itu yang paling sedikit di hari kiamat kelak. Illa man qala bil mali hakadha wa hakadha wa hakadha. Kecuali orang yang dia dan hartanya, dia berbuat demikian. Yang dia memberikan sedekah yang banyak kepada hamba-hamba Allah. Beliau menyebutkan itu, an yaminihi wa an shimalihi wa min khalfihi. Jadi beliau memberikan contoh, yaitu orang tersebut memberikan sedekah, ya, di kanannya, di kirinya, di belakangnya, ya. Wa qalilum mahum, kata Nabi alaihissalam, dan mereka yang bersikap demikian hanya sedikit. Yani orang yang banyak berinfak, banyak memberikan, itu hanya sedikit. Wa qalilum mahum, mereka tidak banyak. Thumma qala li, kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Abu Dzar, Makanaka la tabruh hatta atiyaka. Kamu tetap tempatmu ini, ya, jangan kamu berpindah, jangan kamu bergerak, tetaplah di tempat ini sampai aku kembali kepadamu, sampai aku datang kepadamu, ya. Thumma intalaqa fi sawadil lail, kemudian beliau SAW pergi meninggalkan Abu Dzar di malam yang gelap. Hatta tawaro, sampai beliau tersembunyi, yang menghilang sallallahu alaihi wasallam. Fasami'tu sautan qad irtafa, kata Abu Dzar, maka aku mendengar ada suara yang telah, ini suara yang meninggi, ada suatu suara. Fatakhawaftu an yakuna ahadun arada lin nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku khawatir, kata Abu Dzar, kalau ada sesuatu yang menimpa Rasulullah SAW, atau ada orang yang berkeinginan berbuat jelek kepada beliau. Fa'aradtu an atiyahu, dan aku pun ingin untuk mendatangi beliau, ya, karena beliau waktu itu pergi. Kemudian terdengar suara, Abu Dzar khawatir, maka dia ingin untuk pergi mencari, menemui beliau sallallahu alaihi wasallam. Fadzakartu qaulahu, namun kata Abu Dzar, aku mengingat pesan beliau sallallahu alaihi wasallam, la tabrah hatta atiyaka, kamu tetap di sini sampai aku datang kepadamu. Jadi Abu Dzar berpegang pada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Engkau tetaplah di tempatmu ini hingga aku datang menemuimu, atau aku datang kembali kepada engkau. Falam abrah hatta atani, maka aku tetap berada di tempatku sampai beliau datang, yakni datang kembali menemui Abu Dzar. Faqultu laqad sami'tu sautan takhawwaftu minhu fadzakartu lahu. Maka kata Abu Dzar, laqad sami'tu sautan, aku telah mendengar suara. Takhawwaftu minhu, aku khawatir terhadap suara itu. Fadzakartu lahu, lalu aku sebut masalah itu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqal wa hal sami'tahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Dzar, apakah engkau mendengar suara itu? Qultu na'am, aku berkata iya. Qal dzaka Jibril atani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah Jibril, dia datang menemuiku. Faqal, lalu Jibril berkata ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata min ummatika la yushriku billahi syai'an dakhala al-jannata, barang siapa yang mati dari umatmu dan dia, yakni ketika meninggal, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, niscaya dia akan masuk surga. Qultu wa in zana wa in sarak, ya Rasulullah, apakah meskipun dia berzina dan dia mencuri? Qal wa in zana wa in sarak, kata Nabi sallallahu, walaupun dia berzina dan walaupun dia mencuri. Hadis ini muttafaqun alaih, dan redaksi ini dari lafaz Imam Al-Bukhari, yang dari kitab Sahih Al-Bukhari. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana cintanya Rasulullah SAW kepada para sahabat beliau, baik secara keseluruhan maupun secara orang per orang. Beliau adalah orang yang mencintai sahabat-sahabat beliau. Maka dari itu Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, ada waktu-waktu tertentu beliau bersama perorangan-perorangan para sahabat. Kadang-kadang dengan Abu Siddiq, atau dengan Umar bin Khattab, atau dengan keduanya, atau dengan Ali bin Abi Thalib, atau dengan Utsman bin Affan, dan yang lainnya dari sahabat-sahabat beliau. Kadang-kadang bersama Abdullah bin Mas'ud atau Abu Musa al-Ash'ari. Nah, Rasulullah SAW dalam hadis ini, beliau bersama Abu Dzar al-Ghifari berjalan di salah satu bagian dari kota Madinah, Harrah. Ya, salah satu bagian dari kota Madinah. Kemudian beliau, mereka berdua berjalan sampai melihat Gunung Uhud. Gunung Uhud berada di depan Rasulullah SAW dan Abu Dzar. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, seandainya aku memiliki harta sebesar Gunung Uhud ini, emas, maka dia tidak akan lebih dari 3 hari. Aku akan segera mensedekahkannya, memberikannya. Ya, ini menunjukkan karamun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang tidak mencintai harta. Ya. Beliau tidak mencintai harta dan tidak mencintai dunia sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau ada kudwah. Beliau ada contoh teladan bagi kita. Kata Nabi SAW, ya Abu Dzar, Seandainya aku memiliki harta atau emas sebesar gunung Uhud ini, maka tidak tinggal diam di rumahku selama 3 hari. Atau lebih dari 3 hari. Semua aku keluarkan, kecuali sedikit. Untuk mungkin ada hutang. Jadi di masa ini akan datang untuk membayar hutang. Kecuali sedikit yang aku sisakan untuk hutang. Itu pun bukan untuk menumpuk harta tersebut, tapi untuk membayar hutang. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa orang di hari kiamat kelak, orang-orang yang banyak hartanya, justru mereka yang paling sedikit, ya, yakni ganjarannya. Kecuali orang yang punya harta dan dia infakkan harta itu kepada hamba-hamba Allah. Ya, kecuali dia yang memiliki harta yang banyak, kemudian dia infakkan harta-harta itu kepada para hamba Allah. Jadi hamba Allah yang membutuhkan. Namun kata Nabi alaihissalam, jumlah mereka, orang yang demikian sedikit. Yang punya harta dan dia belanjakan hartanya di jalan Allah, dia berikan kepada hamba-hamba Allah. Jumlah mereka itu hanya sedikit, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi menunjukkan bahwa ada di antara hamba-hamba Allah yang mereka itu kaya raya, punya harta yang banyak, tapi harta mereka infakkan kepada hamba-hamba Allah. Walaupun jumlah mereka sedikit. Yang diambil dari potongan hadis ini menunjukkan tentang anjuran untuk memperbanyak bersedekah. Memperbanyak memberikan kepada hamba-hamba Allah yang mereka memerlukan bantuan, uluran tangan. Ya. Karena itulah yang bermanfaat bagi seseorang. Harta yang dimiliki oleh seorang, pada hakikatnya apa yang dia infakkan. Sedangkan yang dia simpan, yang dia celengi, ya, itu semua adalah akan menjadi harta bagi ahli warisnya. Tetapi harta milik dia pribadi yang hakiki adalah apa yang dia infakkan di jalan Allah. Itulah yang miliknya dari kiamat kelak. Makanya orang yang banyak mengeluarkan harta, menginfakkan harta di jalan Allah, mereka telah menyiapkan untuk diri mereka, untuk amal mereka, ganjaran bagi mereka di akhirat kelak. Dari harta-harta mereka yang sebenarnya. Adapun yang mereka tinggalkan adalah untuk ahli warisnya. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita bahwa manusia dari kiamat kelak akan dihisab. Dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya kata Nabi alaihissalatu wassalam, لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعين. Dalam satu riwayat ada khamsin atau khamsatin. Bahwa seorang anak Adam di hari kiamat kelak tidak akan beranjak dari tempat berdirinya di mauqif. Di hari kiamat ketika dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla, dibangkitkan kembali manusia, dia tidak beranjak dari tempat berdirinya. Sehingga ditanya 4 perkara. An umrihi, tentang umur dia. Fi mafnah, untuk apa dia gunakan umurnya yang telah Allah berikan baginya di dunia ini. 70, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, atau lebih atau kurang dari itu. Akan ditanya oleh Allah SWT. Kemudian ditanya pula an syababihi tentang masa mudanya. Untuk apa dia gunakan? Fima ablah. Masa mudanya untuk apa dia gunakan di saat dia diberikan kekuatan oleh Allah. Kemampuan fisiknya, akal pikirannya, kesehatannya. Ya, ketika dia di masa muda, apa yang digunakan dari masa mudanya? Kemudian pertanyaan ketiga tentang ilmu, apa yang diamalkan dengan ilmunya? Dan yang keempat adalah tentang harta, dari mana dia peroleh harta itu, dan dia kemanakan harta itu, dibelanjakan kepada atau untuk apa dia belanjakan harta tersebut? Ya, jadi hari kiamat adalah hari Yaumul Hisab. Ya. Hari perhitungan. Dan bukan hari untuk berbuat, beramal, tidak. Di dunia ini adalah hari untuk beramal. Tidak ada hisab. Tetapi di akhirat, ada hisab, tidak ada amal atau kesempatan untuk beramal. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang ada manusia-manusia yang baik. Bukan tidak ada, walaupun jumlah mereka sedikit. Dan mereka yang punya harta, dan mereka infakkan lailan wa naharon, siang hari dan malam hari. Ya, ada, tapi jumlah mereka sedikit. Sebagaimana yang diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kesetiaan Abu Dzar Al-Ghifari dan ketaatan beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam serta cintanya kepada beliau alaihi salatu wasallam. Abu Dzar diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetaplah engkau di tempatmu. Jangan bergerak sampai aku kembali kepadamu. Maka beliau tetap berada di tempat beliau. Padahal ada sebab yang menjadikan beliau khawatir. Dan ini membuktikan kecintaannya kepada Nabi SAW. Beliau mendengar suara. Beliau khawatir. Kalau-kalau Nabi SAW tertimpa sesuatu. Kalau-kalau Nabi SAW tertimpa sesuatu. Kekhawatiran itu tidak menghalangi beliau dari ketaatan pada Allah, pada Rasulullah SAW. Beliau ingin sebetulnya untuk mendatangi, untuk mencari di mana Nabi SAW. Apa yang menimpa beliau? Ada apa gerangan suara itu? Beliau khawatir kalau-kalau terjadi sesuatu pada diri Rasulullah SAW. Ini menunjukkan kecintaan beliau kepada Rasul SAW. Tetapi Abu Dzar mengingat sesuatu. Pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar, kamu tetap di sini sampai aku kembali padamu. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa kesetiaan, ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih didahulukan daripada sesuatu yang tidak jelas. Mungkin begini, mungkin begitu, mungkin begini, mungkin begitu. Tetapi nasnya jelas, maka berpeganglah pada nas itu. Pada suatu ayat atau hadis. Inilah yang dilakukan oleh seorang beriman. Ya. Padahal dia melihat sesuatu dari gejala yang ada itu suara yang didengar olehnya oleh Abu Dzar. Sehingga kekhawatiran dalam diri bahwa kalau-kalau Rasulullah SAW tertimpa sesuatu. Tetapi belum mendahulukan nas. Pesan Rasulullah SAW. Tetaplah engkau di tempatmu sampai aku datang kepadamu. Ya. Maka tidak boleh sesuatu waham, anggapan yang tidak jelas itu didahulukan atas nas Quran dan hadis. Nah, kadang-kadang dalam keseharian kita sudah jelas dalilnya, ya sudah jelas hukumnya, kita masih menggunakan yang lainnya. Oh mungkin begini, sekiranya ini tentu lebih baik dan seterusnya. Padahal nasnya jelas. Maka mengikuti nas Quran atau hadis, itulah yang seyogyanya dilakukan oleh seorang hamba yang beriman daripada anggapan-anggapan yang tidak jelas, yang belum tentu terjadi, ya, yang belum tentu terjadi. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang berpegang kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berpegang kepada sunnah Nabi Sallam adalah keselamatan, keselamatan. Apalagi di zaman yang penuh dengan berbagai macam amal perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimasuk-masukkan dalam agama ini, padahal dia bukan dari agama ini, tidak pernah diajarkan, tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ya. Kita harus menghindarinya. Islam ini sudah cukup, sudah sempurna. Tidak ada yang bisa menyempurnakan Islam ini. Sudah sempurna Islam ini. Dan tidak ada yang lebih baik dari Islam yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang lebih baik dari itu. Tidak ada yang lebih sejati dari Islam yang telah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang beranggapan demikian, maka mereka punya kitab. Baca kitab-kitab, bab-bab khusus dalam kitab fikih yang dipelajari pesantren-pesantren tentang masalah riddah. Masalah riddah. Terkadang seorang bisa dan ucapannya dia itu dan satu kalimat, dua kalimat dia bisa keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Maka hati-hati dalam berbicara. Apalagi orang yang berilmu, yang menganggap dirinya berilmu, hati-hati berbicara. Ya, lisan ini bisa menenggelamkan seseorang, menjemuruskan seseorang ke dalam neraka yang paling bawah. Karena mulutnya yang tidak bisa dijaga, yang tidak bisa dipelihara, bisa menyeretnya ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, maka berpegang teguh pada sunnah Nabi SAW adalah jalan keselamatan. Ya, walaupun dianggap orang-orang asing, aneh, biarkan. Anggapan manusia itu hanya anggapan manusia. Tapi ketika kita berpegang pada Quran dan sunnah, berpegang pada tuntunan dan ajaran Rasulullah SAW, ya, itulah yang hak. Nah, kalau ahlul batil meyakini kebatilan mereka, bahwa mereka berada di atas kebenaran, ahlul batil, orang-orang yang melakukan kebatilan, baik muslim ataupun non-muslim, mereka yakin dengan apa yang mereka lakukan. Ya, mereka percaya kepada apa yang mereka, yang jadi pegangan bagi mereka. Lah mengapa seorang muslim yang mempunyai Quran, mempunyai sunnah Nabi SAW, kok ragu dengan kebenaran yang ada padanya? Ya. Maka dari itu, kalau ada orang mengatakan sebuah kesalahan ketika seorang menganggap dirinya paling benar. Ya. Ketika seorang menganggap dirinya paling benar. Kita kembali kepada apa yang menjadi pegangan orang itu menganggap itu paling benar. Kalau dia berpegang pada dalil, Quran, sunnah, ijma, ulama, contoh para salaf, maka dia berhak untuk mengatakan bahwa dia paling benar. Atau dia paling tidak, dia berada di atas jalan yang benar. Karena dia ada dasarnya. Apa ada yang lebih benar dari Quran dan sunnah? Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa ma ba'dal haqqi illa dalal. Ya, wa ma ba'dal haqqi illa dalal. Tidak ada sesuatu kebenaran kecuali kebatilan, kecuali kesesatan. Maka ketika seorang muslim, seorang sunni ahlu sunnah wal jamaah yang berpegang teguh pada Quran dan sunnah, sesuai dengan pemahaman para salaful ummah, yang menganggap jalan yang mereka tempuh adalah benar, ini adalah sesuatu yang sangat beralasan. Tidak bisa dicela. Ya. Karena apa? Kalau saja orang yang berpegang pada kebatilan, menyimpang dari kebenaran, mereka berpegang teguh dan beranggapan bahwa mereka berada di atas kebenaran, padahal di atas kebatilan, mengapa orang yang berada di atas tuntunan Quran dan sunnah, sesuai dengan pemahaman salaful ummah, pemahaman ulama-ulama kaum muslimin, mengapa dia kok tidak boleh menganggap bahwa dia adalah berada di atas kebenaran? Maka berfikirlah secara benar. Berfikirlah secara positif. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan tauhid. Keutamaan tauhid. Bahwa orang bertauhid pada Allah Azza wa Jalla, mati di atas tauhid, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia pasti masuk surga. Dijamin oleh Allah Azza wa Jalla, dia dimasukkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang memiliki surga itu. Dan Allah yang memberikan syarat masuk surga. Bukan kita yang membuatnya. Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, di antara syarat seorang masuk surga adalah bertauhid. Betul-betul dia mentauhidkan Allah ta'ala. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Mati di atas iman. Mati di atas tauhid. Maka insya Allah ta'ala, dia akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di sini menjelaskan kepada kita bahwa Jibril alaihi salatu wassalam, ya, beliau datang menemui Nabi sallam, menyampaikan apa yang beliau sampaikan, ya. Ada Al-Qur'anul Karim, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an, ada hal-hal yang beliau sampaikan dan tidak dimasukkan dalam Al-Qur'an sebagai ayat khusus sebagaimana dalam hadis ini. Tapi yang jelas secara umum bahwa hadis ini sama dengan ayat-ayat yang lainnya. Ya, orang yang beriman, bertauhid pada Allah, mati di atas iman, mati di atas tauhid, akan dimasukkan surga. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Sungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh, ulaikum khairul bariyah. Mereka lah makhluk yang terbaik. Jazauhum inda rabbihim. Balasan bagi mereka di sisi Rabb mereka. Jannatu adnin tajri min tahtil anharu khalidina fiha abadan. Yaitu surga Aden, ya, yang mengalir di bawah sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Wadhalika liman khasyya rabbah. Itulah balasan bagi orang yang takut kepada Rabbnya. Ya. Jadi orang yang bertauhid pada Allah Ta'ala, dia akan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala jika dia mati di atas tauhid. Walaupun mungkin dia berbuat dosa, Allah Maha Pengampun. Ya. Tetapi hadis ini tidak kemudian memberikan pengertian perintah untuk berzina, untuk mencuri, tidak. Ya. Karena Allah tidak memerintahkan kepada perbuatan keji. Innallaha la ya'muru bil fahsya'. Sesungguhnya Allah tidak memerintahkan untuk berbuat keji. Tapi ini jika seandainya seorang terjerumus dalam perbuatan dosa besar seperti mencuri atau berzina, tapi dia tetap bertauhid pada Allah Ta'ala, mati di atas tauhid, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita pula bahwa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagian dari wahyu. Ya. Apa yang beliau sampaikan, yang beliau beritakan kepada umat ini adalah bagian dari wahyu. Karena Nabi SAW tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Tapi apa yang beliau sampaikan tentu adalah pedoman dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu wahyu dari Allah berupa Al-Qur'an, ya, dari Allah, dari melalui Jibril yang kemudian dimasukkan dalam Al-Qur'an, itu adalah Al-Qur'an. Dan ada pula wahyu yang bukan merupakan Al-Qur'an tetapi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari apa yang beliau ucapkan, beliau perbuat, ya, karena ada hal yang diperintahkan Allah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun tidak dimasukkan dalam Al-Qur'anul Karim. Maka dari itu sunnah adalah bagian dari wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beliau berbuat. Makanya Allah jadikan beliau sebagai uswah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah bagi kamu sekalian contoh teladan yang baik. Contoh teladan yang baik. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dari Imam An-Nawawi rahimahullah beliau berkata, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu beliau bersabda, "Lau kana li mithlu Uhudin da'aban," seandainya aku memiliki emas seperti gunung Uhud, "la sarrani an la tamurra alayya thalathu layalin wa indi minhu shay'un illa shay'un ursiduhu lidainin." Maka aku tidak menghendaki adanya atau tersimpan, tersisa padaku dari harta itu, dari emas tersebut selama 3 hari. Ini tidak jauh berbeda dengan hadis sebelumnya. Jadi beliau akan menginfakkannya kecuali sedikit, ya, untuk membayar persiapan untuk berhutang. Jadi hadis ini juga sama dengan apa yang disebutkan sebelumnya, intinya anjuran untuk berinfak di jalan Allah. Berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di harta yang dimiliki oleh seorang itu yang bermanfaat baginya dan itulah yang menjadi hak miliknya. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kewajiban membayar hutang. Hutang ini jangan digampangkan, jangan diremehkan. Apabila seorang berhutang dan dia tidak membayar hutangnya, Lalu orang yang memberi hutang padanya tidak ridho, ya, maka di akhirat kelak akan ditagih. Tagihannya adalah berupa amal, bukan lagi duit. Maka jangan gampangkan masalah hutang. Ya, hutang ini berat. Jangan gampangkan masalah hutang karena hutang itu berat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Makanya para ulama mengatakan, membayar hutang itu lebih diutamakan, lebih didahulukan daripada memberikan sedekah. Seorang ingin memberi sedekah, tapi dia punya hutang. Maka lebih utama dia membayar hutangnya, melunasi hutangnya daripada memberi sedekah. Ya. Kemudian juga diambil dari hadis ini bahwa penggunaan kata lau itu boleh saja, terutama yang belum terjadi. Kalau yang sudah terjadi, jelas dimakruhkan dan tidak dianjurkan menggunakan kata lau atau seandainya. Tapi kalau seorang berangan-angan yang baik, maka ini dibolehkan. Seandainya aku mempunyai harta, aku akan membangun masjid. Boleh. Ya. Tetapi kalau seorang seketika dia telah jatuh miskin, dari sebelumnya dia seorang kaya, dia mengatakan seandainya dulu ketika aku kaya, aku membangun masjid, ini yang tidak dibenarkan. Ya. Tapi kalau yang belum, dia berangan-angan yang baik, ya, kemudian dia mengatakan seandai, maka ini termasuk yang dibolehkan. Tapi sesuatu yang sudah terjadi, kemudian dia menyesali, lalu kemudian dia mengatakan seandainya dulu aku begini dan begitu, maka ini yang dilarang, ya, yang tidak dibenarkan oleh syarak kita, agama kita untuk mengucapkan kalimat tersebut. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang zuhud Nabi SAW. Beliau adalah seorang zahid yang betul-betul mengetahui arti dunia ini. Ya. Bukan orang yang mengejar dunia. Tidak. Beliau adalah orang yang betul-betul mengetahui arti dunia ini. Ya. Dunia ini adalah tempat yang sementara sifatnya. Ya. Maka beliau tidak pernah mengejar dunia, apalagi menjual agamanya karena dunia. Sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang di zaman kita ini, na'udzubillah min dzalik. Yang membuat orang tertawa dan menangis. Melecehkan agama Allah. Menertawakan agama Allah. Menantang Allah dan kalimat-kalimat yang bersifat, yakni kufur. Kalimat-kalimat yang dapat menjerumusnya kepada kekufuran. Na'udzubillah. Dan bangga. Seakan-akan berani dan paling hebat, paling pintar. Na'udzubillah, hati-hati. Ya. Lisannya hati-hati. Dari setiap ucapan yang diucapkan. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang diridhoi oleh Allah, Allah mengangkat derajatnya setinggi-tingginya. Demikian pula seorang bisa jadi dia mengucapkan satu kalimat yang kalimat ini mengandung murka Allah, maka dia dijatuhkan dalam neraka, na'udzubillahi min dzalik. Ya, di neraka yang dalam. Maka hati-hati ketika kita mengucapkan kalimat, ya, karena semua ucapan kita akan ditanya dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seorang mengucapkan satu kalimat melainkan ada raqib dan atid, ada malaikat yang mencatat apa yang diucapkannya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah tadi penjelasan dua hadis pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kini saatnya untuk tanya jawab. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita, terutama untuk yang mengucapkannya. Demikian pula bermanfaat bagi yang mendengarkannya, yang bisa diamalkan, bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Semua itu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Semua itu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wallahu taala a'lam. Kami berikan kepada yang menyampaikan acara untuk sesi yang berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, Ustaz, jazakumullahu khairan atas menyampaikan materi di kesempatan pagi hari ini. Berikutnya, Khotbah Islam Pendengar dan juga pemirsa, kita masuk ke sesi tanya-jawab. Silakan, bagi Anda yang ingin bertanya di layanan-layanan telepon 021-823-6543 atau pertanyaan pesan singkat ke nomor 081-989-6543. Pertanyaan datang dari pesan singkat untuk kita bacakan di kesempatan pertama. Datang dari Muhammad di Takengon, Aceh. Ustaz, assalamualaikum. Bagaimana kita bisa menilai kalau diri kita bertakwa dan orang yang bagaimana yang bisa dikatakan dia bertakwa? Wassalamualaikum. Baik, Khotbah Islam, kami mohon maaf karena terputus koneksi kami bersama studio STAI Ali bin Abi Thalib. Dalam program kajian ilmiah Kitab Riyadhus Shalihin ini, di sesi tanya jawab yang akan kita ikuti, namun insya Allah kita akan mencoba untuk terhubung kembali setelah beberapa jeda berikut ini, maka tetap bersama kami. Nah. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Mutiara Salaf. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ikutilah tuntunan dan jangan membuat ajaran-ajaran baru, karena sesungguhnya kalian telah dicukupkan. Beliau radhiyallahu anhu juga berkata, sesungguhnya kami ini hanyalah meneladani, bukan memulai. Kami sekedar mengikuti dan bukan mengada-adakan sesuatu yang baru. Kami tidak akan tersesat selama kami tetap berpegang teguh dengan asar. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Baik, alhamdulillah kami pun sudah terhubung bersama Ustaz Mubarak Baumalim Al-Sihmai Hafidhahullah Ta'ala dari studio STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya. Kembali kami bacakan pertanyaan kita di kesempatan pagi ini, Ustaz. Pertanyaan dari Takengon, Aceh. Ustaz, bagaimana kita bisa menilai kalau diri kita bertakwa dan orang yang bagaimana yang bisa dibilang dia adalah orang bertakwa? Nah, Ustaz, silakan. Ya, baik. Kembali kami bacakan informasi pertanyaan yang telah datang dari pesan singkat. Nah, Ustadz, bagaimana kita dapat menilai jika atau Bagaimana kita bisa menilai kalau diri kita bertakwa? Dan orang yang bagaimana yang bisa dibilang dia adalah orang yang bertakwa? Na'am, barakallahu fikum. Baik, tentang kiat agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang pertama, seorang lebih mengetahui tentang dirinya apabila dalam hatinya ada rasa khawatir, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mendorong dia untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan padanya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, dan dalam dirinya ada penyesalan jika dia berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah atau dia meninggalkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, maka ini artinya masih ada rasa takwa dalam dirinya, dalam hatinya. Yang berbahaya adalah ketika seorang dia berbuat dosa, dia meninggalkan kewajiban, tetapi tidak ada beban dalam dirinya, tidak ada perasaan takut pada Allah, seakan-akan itu semua berlalu begitu saja, ya, tanpa ada penyesalan dalam dirinya. Nah, ini yang dikhawatirkan, bahwa hati orang tersebut telah, yakni mengalami sakit yang parah, yang memerlukan penyembuhan. Ya. Jadi untuk kita mengetahui atau menjadikan seorang yang bertakwa pada Allah Ta'ala, hendaklah dia tanamkan ketakwaan itu pertama kali dalam dirinya, dalam hatinya, dalam dadanya. Ya. Kemudian dia melaksanakannya dengan perbuatannya. Ya. Maka dari itu sebagian ulama mengartikan takwa itu adalah dengan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun seorang terjerumus dalam dosa, kemudian dia menyesali perbuatan dosanya dan dia kembali bertobat pada Allah, ini pun dia termasuk golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dia tidak dari perbuatan dosa yang dia lakukan. Ya. Adapun kiat-kiat untuk kita menjadi untuk seorang bisa bertakwa dalam kehidupannya adalah dengan dia mengingat akan kematian, bahwa hidupnya ini akan berakhir dengan kematian. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa perjalanan menuju Allah memerlukan bekal. Ya, kalau seorang selalu merenungkan dan dia bertanya pada dirinya, bekal apakah yang telah disiapkan untuk dirinya dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini akan menekan seorang dari perbuatan-perbuatan maksiat dan mendorong dia untuk melakukan amal-amal kebajikan. Ketika dia mengetahui, dia meyakini, dia merenungkan bahwa dia dalam perjalanan menuju Allah memerlukan bekal. Bekalnya adalah iman dan amal solehnya, iman dan amal kebajikannya. Nah, ini akan mendorong dia untuk selalu bertakwa dan meningkatkan amal kebaikan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Kemudian juga seorang senantiasa atau menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, hendaklah dia selalu istighfar, selalu bertaubat dari setiap dosa yang dikerjakannya, segera dia minta ampun pada Allah, bertaubat pada Allah. Ini adalah bagian dari ciri-ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin yang dapat saya arahkan dalam masalah ini. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Dan berikutnya kita akan angkat di layar lain telepon. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Baik. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, dari mana? Ini dengan hamba Allah di Nabire Papua. Ini Pak, saya mau bertanya mungkin agak di luar tema ya. Ini saya adalah salah seorang jamaah salafi yang mungkin baru-baru belajar ya. Kebetulan di lingkungan saya itu kebanyakan lingkungan ini pengamal bid'ah gitu loh. Nah, saya ingin bertanya. Saya itu ikut berjamaah di musola di mana di situ sering diamalkan bid'ah seperti misalnya sholawatan, yakinan rutin malam Jumat gitu loh. Bapak langsung ke inti pertanyaannya, bagaimana Bapak? Ya, saya ingin bertanya apakah saya boleh tetap berjamaah di situ ataukah saya harus mencari masjid atau musola lain begitu. Terima kasih atas jawabannya. Nah, Jazakumullahu khairan dari hamba Allah di Papua. Baik Ustaz, silakan. Mohon diulangi pertanyaannya, kurang jelas, ya kurang jelas. Baik Ustaz, kami coba ulangi apa yang telah disampaikan. Ustaz, bagaimana jika musola di tempat terdekat saya mengamalkan atau masih mengamalkan perbuatan bid'ah, apakah boleh untuk saya sholat di musola tersebut ataukah harus mencari musola yang lebih jauh? Barakallahu fikum. Maaf, saya kurang mendengar dengan jelas pertanyaan yang ditanyakan oleh Bapak tadi, bahkan yang diulangi pun kurang jelas, ya. Sehingga saya tidak bisa menjawabnya selama pertanyaannya kurang jelas. Wallahu a'lam. Baik. Nah, kami coba ulangi sekali lagi mungkin, Ustaz ya. Nah, Ustaz, bagaimana jika musola atau tempat sholat di dekat pemukiman ataupun tempat tinggal saya masih mengamalkan perbuatan bid'ah. Apakah diperbolehkan untuk saya masih sholat di dalamnya atau harus mencari musola atau masjid yang lebih jauh? Demikian Ustaz, apakah dapat ditangkap dengan baik? Baik. Nam, ikhwatal Islam, pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kami mohon maaf karena terkendala koneksi di kesempatan pagi hari ini kami tidak dapat menyampaikan pertanyaan dari layanan layanan telepon. Kami mohon maaf untuk Bapak hamba Allah di Papua. Semoga kita dapat kembali menyampaikan pertanyaan Bapak tadi di kajian live bersama para asatidah yang lainnya, atau silakan untuk Bapak dapat terhubung kembali di layar layar telepon. Barakallahu fikum, dan juga kami mohon maaf untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Semoga apa yang telah kita simak dari pemaparan materi di pagi hari ini memberikan manfaat untuk kita semua, dan tentunya ilmu yang kita dapatkan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Ikuti kembali kajian ilmiah dengan penjelasan kitab Riyadhus Shalihin ini pada tiap hari Selasa pagi bersama Ustaz Mubarak wa Mu'alim LCMHI Hafidhahullah Ta'ala. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.